Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore ini, insyaallah kita manfaatkan kekosongan jadwal Ustaz Abdul Hadi Hafizallahu Ta'ala. Berhubung beliau masih sakit, mudah-mudahan Allah SWT segera menyembuhkan beliau sehingga beliau kembali hadir di tengah-tengah kita menyampaikan faedah demi faedah dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya, untuk mengisi kekosongan kita ambil faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Saleh bin Fauzan Ali Fauzan hafizallahu taala, yang pada kesempatan sore ini insyaallah kita ambil soal yang ke-18 di mana diajukan kepada Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala sebuah pertanyaan. Di dalam pertanyaan disampaikan, ma huwal manhajus sahih fil munasahati wa khasatan munasahatul hukami, ahuwa bitashhiri alal manabir bi af'alihim al munkarah am munasahatuhum fis sirri. Arju tawjih al-manhaj sahih fi hadhil mas'alah. Diajukan sebuah pertanyaan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala, ma huwa manhaj sahih fil munasahah? Bagaimana bentuk atau cara atau metode di dalam menasehati, cara yang benar, jalan yang benar, metode yang benar di dalam memberikan nasihat, menyampaikan nasihat. Wa khosotan munasahatul hukam, terlebih khusus cara menasehati kepada para hukam, para ulam, apa para penguasa, para pemimpin negara. Ahwa bitashhir alal manabir, apakah cara menasehati penguasa tersebut dengan menjelek-jelekkan, mengumbar aib mereka di atas-atas mimbar, bi af'alihim al munkarah, dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Amuna sahatuhum fisir, atau menasihati mereka dengan cara rahasia, diam-diam, mendatangin empat mata, atau menulis surat dengan secara sembunyi-sembunyi. Arju tawjih al manhaj sahih fi hadhil masalah. Kami berharap, kata si penanya, adanya penjelasan tentang cara atau jalan yang benar, yang lurus di dalam masalah ini. Bagaimana cara menasihatin para penguasa yang mereka terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan mungkar, terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang batil. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, al-ismatu laysat li ahadin illa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya keselamatan dari dosa itu tidak bisa dimiliki oleh seorang pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hamba pasti akan terjatuh ke dalam kesalahan, tidak terlepas dari yang namanya perbuatan dosa, tidak terlepas dari yang namanya kekeliruan. Adapun An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliaulah satu-satunya yang diberi ismah. Demikian juga para nabi yang lain, para rasul yang lain. An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau dilindungi oleh Allah dari yang namanya ketergelinciran, penyimpangan, kesalahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umatnya, maka tidak akan terlepas dari yang namanya kesalahan. Fal hukamu basharun yukhti'un. Wala syakka anna indahum akhta'un wa laysu bima'sumin. Sedangkan para penguasa, mereka manusia yang mereka terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam perbuatan yang keliru, dan tidak diragukan lagi bahwasanya mereka, karena manusia, pasti punya kesalahan-kesalahan. Dan bukan orang yang maksum, bukan orang yang selamat dari kesalahan. Itu sifatnya manusia. Ini yang harus ditanamkan pada setiap seorang muslim. Yang namanya penguasa, mereka itu bukan para nabi, bukan para rasul, apalagi sebagai malaikat, bukan. Mereka manusia sama seperti kita, rakyat. Penguasa pun manusia yang sangat-sangat memungkinkan terjatuh ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Terjatuh ke dalam perbuatan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Sangat memungkinkan mereka bukan tergolong pihak yang maksum dari kesalahan, yang terselamatkan dari kesalahan. Dan mereka mesti terjatuh ke dalam kesalahan karena sifatnya manusia. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam mesti mereka sering melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la natakhidu min akhtaihim majalan litasyhir bihim wa nas'il yad min ta'atihim wa in hatta wa in jaru wa in dolamu hatta wa in asau malam yartakibu kufron bawahan kama amara bidzalikan nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kenyataan tersebut bahwa mereka mesti memiliki kesalahan karena sifatnya manusia, Akan tetapi kesalahan yang terjadi pada mereka, kekeliruan yang mereka lakukan, jangan sampai dijadikan oleh kita tempat untuk kita mengumbar kejelekan mereka. Atau untuk kita itu melepas tangan ketaatan dari mereka. Jadi seorang muslim untuk bersikap dengan sikap yang benar, yang lurus di dalam menghadapi kesalahan, kekeliruan seorang penguasa. Jangan sampai kesalahan mereka, kekeliruan mereka dijadikan alasan kita untuk kita mengumbar aib mereka. Jangan dijadikan alasan bagi kita rakyat untuk memberontak kepada mereka, melepaskan ketaatan dari mereka. Jangan. Bukan cara yang benar, langkah yang seperti itu. Sekalipun mereka seorang pemimpin yang jaru wa indolamu, sekalipun pemimpin tersebut pemimpin yang jahat, yang zalim, yang melakukan kejelekan demi kejelekan, bahkan wa in asau, sekalipun mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, mereka melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, ima melakukan pengambilan harta dari rakyatnya dengan cara yang tidak benar, kasarannya merampas harta rakyatnya, melakukan kemaksiatan surbul khamar, suka mabuk-mabukan, suka melakukan yaitu perzinahan, perjudian dan sebagainya dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah parahnya kondisi mereka di dalam perbuatan kemaksiatan, kemaksiatan yang merajalela di tengah-tengah kaum muslimin, mereka pun terlibat, bahkan sebagai dekingnya misalnya. Walaupun demikian, adanya pengedaran narkoba, ternyata penguasa terlibat sebagai dekingnya. Adanya tempat-tempat lokalisasi pelacuran, ternyata penguasa terlibat sebagai dekingnya. Adanya persatuan perjudian, ternyata penguasa terlibat sebagai dekingnya. Atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Maka sikap kita yang benar, malam yartaqibu kufran bawahan, selama mereka itu tidak melakukan kekufuran yang nyata, tetap kita itu tidak boleh mengumbar aib mereka, tidak boleh kemudian kita itu di atas mimbar-mimbar membicarakan kejelekan mereka, tidak boleh kemudian kita melakukan demonstrasi-demonstrasi menyebutkan tindakan-tindakan tidak adilnya mereka, ataupun kita melakukan orasi-orasi menunjukkan ketidakpecusan penguasa di dalam menjalankan tugasnya, alias mereka berkhianat terhadap tugasnya sebagai penguasa. Tidak dengan demikian, tidak pula dengan cara kita memberontak kepada mereka, mengangkat tangan ketaatan dari mereka, sehingga kita berupaya melakukan gerakan-gerakan radikalisme, gerakan-gerakan brutal untuk menunjukkan penentangannya kepada penguasa. Tidak dengan cara tersebut. Tetapi kita di dalam menghadapi keadaan penguasa tersebut, maka kita tetap taat walaupun mereka itu berbuat kemaksiatan, berbuat zalim, selama mereka tidak melakukan kekufuran yang nyata. Karena Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kata sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu mengatakan, da'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fabayanahu ala sam'i wa ta'ah fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa asaratin alaina wa allanu nazi al-amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita cara jalan yang lurus, yang benar di dalam mensikapi kemungkaran, kedzaliman, kejelekan, ketidakadilan para penguasa. Kata Ubadah bin Samit, Nabi alaihi salatu wasalam menyeru kami, maka kami pun membaiat beliau untuk mendengar dan taat. Dalam kondisi kita itu senang maupun kita benci, dalam kondisi kita susah maupun kita lapang, maupun dalam kondisi kita itu terdolimi, teraniaya oleh penguasa, tidak dipenuhi hak-hak rakyatnya, kita agar tidak mengangkat ketaatan dari mereka, yaitu memberontak kepada mereka, melakukan penentangan kepada mereka, kecuali kalian melihat dari mereka adanya kekufuran yang nyata, di sisi kalian ada burhan dari sisi Allah, ada bukti, memiliki dalil, memiliki ilmu akan perbuatan kufur mereka tersebut. Maka hadis ini merupakan dasar bagi kita semuanya kaum muslimin, apalagi ahlu sunnah salafiyun, merupakan landasan untuk kita di dalam menghadapi kesalahan, kekeliruan penguasa, kedzaliman dan kejahatan penguasa, kita hadapi dengan tetap taat dan mendengar apa yang ada pada mereka, kita senang maupun kita benci, kita dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, kita terus mendengar dan taat kepada mereka. Bahkan di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan tambahan, wa in aqalu malak wa darabun dahrak, sekalipun penguasa tersebut tindakan kedzalimannya kepada kalian rakyat sampai mereka itu memakan harta kalian, mereka telah memukulin punggung-punggung kalian, kalian hartanya diambil dengan paksa, kalian harus membayar upeti dengan setiap panennya atau setiap habis gajian, maka kalian harus menyetorkan berapa persen misalnya, yang itu kedzaliman, penganiayaan. Kalian apabila tidak mau nurut, tidak mau tunduk dengan kebijaksanaan penguasa tersebut, diambil tindakan kasar, penganiayaan, kalian dipenjara, kalian disiksa, dan bentuk-bentuk perbuatan zalim yang lainnya. Walaupun demikian, kita tetap mendengar dan taat kepada mereka. Jangan sampai kemudian perbuatan mereka yang sudah melampaui batas tersebut dijadikan alasan oleh kita, kita hendaknya memberontak kepada mereka. Kita lawan mereka. Kita kaum muslimin banyak, rakyat mampu untuk menghadapi mereka. Kita gerakan massa untuk supaya bisa menjatuhkan, menggulingkan kekuasaan mereka. Tidak benar cara-cara yang seperti itu. Sehingga hadis ini peringatan bagi kita semuanya kaum muslimin dari perbuatan mengumbar aibnya penguasa, baik di rumah-rumah, dalam perkumpulan, obrolan, ataupun di masjid-masjid, di khalayak ramai, di tempat-tempat demonstrasi, membakar emosi kaum muslimin supaya mereka geram, jengkel kepada penguasanya, sehingga mengambilkan tindakan-tindakan radikal atau berorasi, sehingga kaum muslimin berkerumun dan akan terpengaruh dengan orasinya yang membakar emosi mereka kaum muslimin dengan orasinya tersebut, yang mereka tadinya tidak adanya kebencian kepada penguasa dan kejengkelan, dengan sebab orasi yang dilakukan oleh seseorang akhirnya mereka pun terbakar dan mereka pun akhirnya menunjukkan bentuk penentangan dan pemberontakan kepada mereka. Bahkan yang lebih parah, mereka akan melakukan bentuk-bentuk rencana-rencana, program-program untuk adanya target-target operasi. Siapa dari penguasa yang harus diculik? Siapa dari penguasa yang harus dibom? Siapa dari penguasa yang harus dibinasakan? Naudzubillah. Maka itu adalah tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi dan bertentangan dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita sudah menempuh cara-cara yang tidak benar, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka imma bisa jadi kita tergolong orang-orang yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena telah menghinakan penguasa, atau bisa jadi dengan tindakan kita, perbuatan kita yang tidak sesuai bimbingan Rasulullah di dalam mengingkari kemungkaran yang ada pada penguasa akan menimbulkan mafsadah dan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan dan mafsadah yang dilakukan oleh penguasa itu sendiri. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan setiap muslim dari perbuatan-perbuatan yang telah kita gambarkan tadi. Mengumbar, membicarakan kejelekan-kejelekan penguasa di atas mimbar-mimbar, pada pertemuan-pertemuan, baik tersembunyi maupun di khalayak ramai. Rasulullah mengancam atas perbuatan tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fi dunya akramahullahu yawmal qiyamah." wa man ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahullahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang dia memuliakan penguasa Allah di dunia, seorang penguasa, pemimpin negara yang memang Allah tetapkan dia sebagai pemimpinnya, siapa yang telah memuliakan penguasa tersebut yang sah, maka dia di yaumil kiamah akan dimuliakan oleh Allah. Barang siapa yang ternyata dia menghinakan, merendahkan seorang penguasa yang telah Allah tetapkan sebagai penguasa bagi kaum muslimin yang sah, maka Allah akan hinakan orang tersebut di yaumil kiamah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sikap kita tetap memuliakan penguasa, tetap taat dan mendengar kepada penguasa dengan keberadaan mereka di atas kebatilan, kedzaliman dan kejelekan, itu merupakan sikap yang akan memuliakan kita di yaumil kiamah. Kita akan mulia dengan dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau ketika kita hanya terdorong oleh emosional, kita terbakar kesemangatan tinggi untuk mengingkari suatu kemungkaran, tetapi bodoh, jahil tentang cara di dalam mengingkari kesalahan-kesalahan mereka penguasa, akhirnya kita melakukan cara-cara yang tidak benar, ini akan menjadikan malapetaka kita di yaumil kiamah. Allah hinakan kita. Akan Allah hinakan kita. Naudzubillah. Apalagi dalam keadaan di dunia kita sudah menghinakan diri dengan kita melakukan gerakan radikalisme, membuat yaitu perencanaan target operasi pembunuhan kepada penguasa dengan mengebom fasilitas-fasilitas mereka, yang dengan itu mereka melakukan bom bunuh diri istilah mereka. Maka ini sudah penghinaan diri ketika di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Rasulullah sudah mengancam bahwa orang yang menghinakan penguasa ketika di dunia, maka mereka pun akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan tanbih, peringatan, kecaman dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi kaum muslimin semuanya, lebih-lebih ahlu sunnah wal jamaah, agar supaya kita tidak terbawa arus, tidak terbawa oleh mereka, orang-orang yang mengatasnamakan keadilan atau mengatasnamakan untuk menjaga yaitu syariat Islam, melestarikan syariat Islam, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengingkari kejelekan, kesalahan yang terjadi pada para penguasa. Hendaknya menyadari bagi masing-masing kita, bagi mereka para pelaku-pelaku kejahatan dan kejelekan yang telah menimbulkan mafsadah, kerusakan di mana-mana, agar takut kepada Allah bahwasanya mereka, seandainya mereka itu sebagai penguasa dan pemimpin, belum tentu mereka itu adalah bisa menjalankan sesuai dengan yang mereka kehendaki diri-diri mereka. Bagaimana bisa mereka itu bisa amanah, bisa adil, bisa berbuat baik di dalam memimpin negaranya, terhadap keluarga-keluarga mereka sendiri aja mereka belum dikatakan beres dan pecus. Bagaimana bisa mereka itu akan memimpin negara mereka dengan baik? Maka sesungguhnya sebenarnya apa yang mereka lakukan dari kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris yang menargetkan adanya pengeboman di sana sini, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang lebih berhak, lebih duluan untuk mereka bom diri-diri mereka. Karena mereka sendiri dalam lingkup kecil menata keluarga mereka belum mampu, belum sanggup mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mereka beralasan penguasanya tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Penguasanya hukumnya hukum positif, mengikuti hukum orang kafir, maka hukumnya hukum tauhid. Maka pelaksananya adalah tauhid pula, orang-orang yang kafir. Mereka dengan beralasan apa yang diterapkan oleh kepolisian, oleh mereka penegak hukum dari aparat negara, hukumnya adalah hukum positif, hukum orang kafir, hukum orang tauhid. Sehingga yang mereka terapkan, yang mereka istilahkan dengan KUHP, hukum-hukum tindakan pidana, hukum-hukum berkaitan dengan tindakan kriminal, kejahatan pada rakyat, itu menginduk kepada hukum orang kafir, orang tauhid. Maka pelaksananya juga tauhid, kafir. Sehingga harus dibasmi, harus dibantai, harus dihabiskan. Ini pola pikir mereka, ideologi mereka seperti itu. Padahal kalau kita tuntut, apakah Anda sudah 100% menghidupkan, melestarikan hukum Al-Quran, hukum Allah dan Rasulnya pada keluarga Anda, yang Anda pimpin, yang Anda urusi? Istri Anda bisa jadi tidak berhijab, Anda sendiri bisa jadi masih musbil di dalam berpakaian. Yang ini semuanya melisih hukum Al-Quran dan Sunnah. Anda tidak menghiraukan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak Anda menghukumi sendiri? Kalau Anda hukumnya hukum tauhid, mengikuti aturan orang kafir, bunuh sendiri Anda. Seharusnya demikian. Akan tetapi dikarenakan kejahilan terhadap hukum Allah dan Rasulnya, mereka pun melakukan yaitu tindakan-tindakan yang melanggar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala ini tentunya mengingatkan kita agar supaya kita tidak terjatuh ke dalam cara-cara yang tidak dibenarkan, cara-cara yang tidak syar'i di dalam menasehati atau mengingkari terhadap kesalahan-kesalahan penguasa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah kita cukupkan sampai sini dan kita sambung pada kesempatan yang lain. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali washabi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.